rasa takut jeng kenceng ra bakal tak ujege amarga suci ning tresnaku namo ganggu kowe. Kuat no batinmu yen pancen jodoh.